But I call tinggalkan diriku dalam kesakitan. Setelah kau puaskan dirimu, kau pergi. Lalu kau bertanya, seberapa sakit kau berikan. Di saat kau inginkan ku lagi, terlalu hatiku lumpuh tak bergetar. Meski kau tawarkan aku pelukanmu, aku lumpuh tak berdaya. Begitu dalam kau tancapkan luka, aku lumpuh. Lalu kau tanyakan, seberapa sakit kau berikan. Di saat kau inginkan ku lagi, selalu hatiku lumpuh tak bergetar. Meski kau tawarkan aku pelukanmu, aku lumpuh tak berdaya. Dalam kau tancapkan luka, aku kau tawarkan aku pelukanmu, aku lumpuh tak berdaya. Begitu dalam kau tancapkan luka, aku dalam kau tancapkan luka, aku lupa.